Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ. بَابُ الْهَدْيِ, بَابُ الْهَدْيُ. الْهَدْيُ مَا أُهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا. مَعْنَى الْهَدْيُ adalah apa yang diberikan sebagai kurban ke Baitillahil Haram, apakah unta, sapi atau kambing. Wa yuradu bi taqdimihi ila al bait. Dan apa maksudnya diberikan kepada Baitillahil Haram? Maknanya yuradu bi taqdimihi ila al bait at-tawassu'ah wal ihsan ila jiranihi wa zairihi. Tentunya yang dimaksud bukan pemberian kepada Baitillahil Haram secara fisik, karena Baitillahil Haram adalah benda. Tetapi yang dimaksud adalah memberikan kepada orang-orang di sekitar haram. Tawassu'ahul ihsan, memberikan keluasan, memberikan kebaikan untuk jiranihi, tetangga-tetangga Baitillahil Haram, dan zairihi, dan para zuar, para pengunjung-pengunjungnya. Minal fuqara wal masakin, dari orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Wa huwa min afdalil qurab, dan ini termasuk sebaik-baik, seafdal-afdal pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna sadaqah wal infaq min afdalil ibadat. Karena sadaqah dan infak adalah sebaik-baik ibadah. La siyama idza kana fil baladil haram. Lebih-lebih lagi khususnya kalau itu di Masjidil Haram. Wa 'alal munqati'ina li ibadatillah. Dan untuk mereka-mereka yang mengkhususkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, fihi, di dalamnya. Wal mujawirina di baitihi, dan orang-orang yang sedang mengunjunginya sebagai jair atau sebagai orang yang beribadah kepadanya. Tentunya mereka musafirin dari negeri-negeri yang jauh, perbekalan mereka terbatas, sehingga mereka orang-orang yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan sedekah, khususnya dalam bentuk hewan-hewan kurban. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya kurban bagi mereka yang haji adalah di tanah haram, tidak boleh keluar dari sana. Barakallahu fikum. Al-hadis yang dibahas dalam bab ini adalah hadis salasun ba'dal mi'atain, hadis yang ke-230. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, fataltu qala'ida haji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biyadi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah berkata, aku yang memilin kalung atau ikatan hewan kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku sendiri. Makna fatil adalah memilinnya, atau yang kalian pernah melihat orang bikin tali. Nah, saya pernah melihat di sana, di apa itu, banyak sate di sana, dekat Tegal belok kanan itu, di sana mereka usahanya membuat tali, dipilin sama dia dengan alat pilinnya, diputar-putar begitu. Ada fatil, barakallahu fikum. Fataltu qala'ida haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau yang bikinnya sendiri, mengikat, membuat talinya dan kemudian mengikatkan kepada korban-korban atau calon korban dalam artian binatang-binatang, hewan-hewan kurban. Tsumma asy'araha wa qalladaha, maka Nabi menandainya dan mengikatnya dengan tali tersebut. Atau dalam riwayat qallatuha, Aisyah yang menyatakan aku yang mengikatnya. Jadi aku yang membuatnya, aku yang memilinnya dan aku yang mengikatnya. Tsumma ba'atha biha ilal bait, kemudian diutus atau dibawa ke Baitillahil Haram. Wa aqama bil Madinah, fama haruma alaihi syai'un kana lahu halalan. Dan beliau tinggal di Madinah sebelum berangkat, fama haruma alaihi, dalam keadaan tidak ada yang haram atasnya yang tadinya halal, artinya belum berihram, masih semuanya halal. Al-gharib, kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dalam hadis ini, pertama kalimat al-qalaid, bentuk jamak dari qiladah. Wal-qiladah hiya ma yuhatu bihil unuq. Qiladah adalah apa yang mengelilingi leher, yang biasa disebut dengan kalung. Tetapi kalau untuk hewan kurban barangkali bukan kalung terjemahannya. Untuk apa dikalungkan dengan kalung-kalung? Tetapi artinya diikat dengan ikatan di lehernya. Wa takunu minal khuyuti wal hadid. Kadang dari tali. Tali itu kumpulan benang-benang. Wal hadid, atau bisa dari besi, artinya rantai. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini adalah qalaidul hadyi wa tudu' ala khilafil 'adah. Yang dimaksud di sini adalah ikatan-ikatan khusus untuk hewan kurban. Dan biasanya diletakkan dalam bentuk yang berbeda, tidak seperti biasanya, sebagai tanda kalau ini hewan kurban. Wa kanu yaj'alunaha min al-qirab wan ni'ali wal khuyut wal khuyut as-suf wal yu'lam annaha hadyun fatuhtaram. Biasanya mereka buat dari qirab, kirbah yang bekas, kemudian dibikin menjadi talinya. Tahu kirbah ya? Kirbah itu tempat minum dari kulit. Kalau sudah tidak terpakai, dia akan bikin, dipilin menjadi tali. Atau ni'al, bekas-bekas sendal. Atau khuyutus suf, atau benang-benang yang dibuat dari suf, dari bulu domba, untuk dijadikan sebagai ikatan khusus agar terbedakan dari hewan ternak yang lainnya. Fatuh taram, sehingga dimuliakan. Kemudian kalimat summa asy'araha, kemudian Nabi mengisy'ar, menandai. Kalimat asy'araha atau dalam riwayat asy'artuha, berarti Aisyah sendiri yang memberi tanda, atau dalam riwayat Rasulullah SAW yang memberi tanda. Ma'nal isy'ar, ma'nahul i'lam, memberi tanda, memberi alamat. Wal ibadat syairullah, ibadah disebut syiar-syiar Allah karena ada tanda kesolehan di sana, tanda ketaatan. Li'annaha alamatut ta'atihi, karena ibadah itu adalah tanda dari ketaatan seseorang, maka disebut dengan syiar-syiar Islam sebagai tanda. Berarti apa makna asy'araha? Menandainya, membikin tanda, bikin ciri. Apa bentuk tandanya? Bukan hanya dengan tali yang dibedakan, tetapi juga diberi tanda pada untanya. Kalau tali saja, ada yang memotongnya, selesai. Gak tahu lagi kalau ini punya siapa. Tetapi yang tidak bisa hilang, tandanya, tanda yang tidak bisa hilang, yaitu di badannya. Isyar adalah mayuda ilan ilal bait min bahimatil an'am, hewan ternak yang diniatkan untuk menjadi kurban di Baitillahil Haram. Fatu'allam, diberi tanda. Wadzalika bi izalati sya'ri ahadi janibaihi aw janibai sanam al-badana aw al-baqarah, yaitu dengan menghilangkan bulu dari sebagian sisi atau salah satu dari sisi punuknya, punuk unta atau punuk sapi. Wa kashathahu hatta yasil minhu ad-dam, dan kemudian disayat sampai berdarah. Li'alaman nas annaha muhdah, bahwa itu adalah tanda bahwa dia diberikan sebagai hadyu, sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, ilal bait, ke Baitillahil Haram. Fala yata'arradu laha, maka enggak akan ada yang akan mengganggunya. Baik. Di sini ikhwan fillah na'azakumullah, riwayatnya sahih. Dalam lafaz-lafaz lain disebutkan dengan kalimat menyayatnya. Sampai-sampai beberapa ulama ketika ada yang menyatakan itu adalah menyakiti binatang, aku tidak setuju. Beliau marah dan menyatakan la ukallimuka abada, aku enggak akan bicara lagi sama kamu. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah bahwa itu menyakiti binatang. Ikhwan fillah na'azakumullah, bahwasanya punuknya unta itu seperti daging yang tumbuh, kemudian bulunya dihilangkan, kemudian diberi tanda, dan itu tidak akan hilang tandanya. Kalau ikatan saja begitu digunting nggak bisa dibedakan dengan unta-unta lain. Baik, kalau ini tidak bisa, ini kurban, mau dijual orang yang melihatnya nggak akan mau beli. Ini kurban punya Allah Subhanahu Wa Taala, ana nggak mau. Mau dikemanakan pun orang enggak akan mau menerimanya karena ada tanda bahwa itu adalah kurban. Barakallahu fikum. Qala fataltu, maknanya lawaitu, aku pilin, aku putar, aku jadikan sebagai tali. Wallahu taala alam, kita akan baca makna ijmalinya insyaallah badal maghrib innallahi taala wa inayatihi. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.